Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah Li'amatul Ummah karya Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, yang mana kita masih berada pada penjelasan mengenai amalan-amalan yang disunnahkan di dalam sholat, yang kemarin sudah kita baca matannya, kemudian penjelasan sebagiannya. Kita lanjutkan halaman 229. Kata beliau, wa qaluhu mudafatul adudain wa raf'ud dhira'ain, termasuk amalan sunnah dalam sholat, yaitu apa? Barakallahu fikum, merenggangkan dua lengan atas. Jadi gini, paham ya? Ketika sujud, ininya jangan nempel sini ya, jangan gini, tapi renggang gini. Warafu dhira'ain, dan mengangkat kedua lengan bawah ini, dhira'. Paham ya? Jangan sampai ini nempel di tanah gini ya, atau lantai gini. Karena tasabuh dengan apa kemarin? Dengan kalb, dengan anjing. Disebutkan dalam hadis, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yabsuta ahadukum dhira'ahu kan bisadil kalb. Atau kama qala nabiyyu sallallahu alaihi, artinya apa? Rasulullah sallallahu melarang salah satu di antara kalian, salah seorang di antara kalian, untuk membentangkan kedua lengannya, lengan di bawah ini maksudnya, na'am, sebagaimana anjing membentangkannya. Maksudnya ditempelkan ke tanah ini atau ke lantai. Itu enggak boleh ya. Secapek apapun caranya, jangan di tempelkan di tanah gini atau lantai, tapi tetap diangkat. Ini kalau antum capek, jadikan tumpuan adalah paha. Paham ya? Jadi jangan sampai ini nempel gini. Biasanya orang capek atau orang malasan gini salatnya. Nah, ini dipermisalkan seperti anjing. Paham ya? Jadi termasuk amalan sunnah. Na'am barakallahu fikum. Na'am, merenggangkan kedua lengan atas ini, adud, dan juga mengangkat dhira'ain, yaitu lengan bawah ini diangkat, bukan tempelkan ke tanah gini atau lantai, tapi apa, diangkat. Dan ininya dijauhkan antara dua sisi ini. Paham ya? Kita lihat penjelasannya. Lima warada fi sifatis salatin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana la yaftarish bi ra'ain, riwayat Bukhari wa Abu Dawud. Sebagaimana yang telah datang di dalam sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dahulu beliau tidak pernah membentangkan kedua lengan beliau. Dhira' itu lengan bawah ini ya. Kalau atas namanya adud ini. Paham ya? Beliau enggak pernah membentangkan dalam artian apa? Nempel di tanah atau di lantai ini, enggak pernah. Karena ada apa tadi? Tasabuh dengan apa tadi? Dengan kalb, dengan anjing. Jadi upayakan kita harus paham ya. Secapek apapun jangan caranya gini, tapi kalau capek, sebagian para ulama telah menyebutkan ininya, sikunya itu sandarkan ke paha. Ini loh, alhamdulillah maksudnya ya. Tapi ini tetap apa? Terangkat. Lengan bawahnya tetap apa? Tetap terangkat seperti itu. Naam. Kita lihat riwayat Bukhari wa Abu Dawud. Wa kana yarfa'uhuma 'alal ard. Dan dahulu saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua lengan tadi itu, naam barakallahu fikum 'alal ard. Nah, maksudnya diangkat di atas tanah, di atas lantai atau tanah. Jadi enggak nempel gini, tapi diangkat. Paham ya? Masyaallah. Naam. Wa yubaiduhuma 'an janbayh, dan beliau menjauhkan enam kedua lengan tersebut, na barakallahu fikum, dari apa? Dua sisi badannya ini. Jadi enggak nempel gini, jauhkan. Sampai-sampai apa? Hatta yabdu bayadu ibtayh, sampai nampak putihnya kedua ketiak beliau. Menunjukkan bahwasanya benar-benar seperti ini, leluasa gini ya. Ini kalau sholat sendirian. Kalau berjamaah semampunya, karena enggak mungkin posisi kita berjamaah kemudian kita nyikut sebelahnya, kan enggak mungkin. Jamaah kan banyak orang. Ya kan? Enggak mungkin kan kita langsung sebelahnya kita seenaknya gini, enggak mungkin semampunya. Yang penting ini upayakan lengan bawah ini tidak nempel ke tanah atau ke lantai tadi itu. Mahum insyaallah ya. Fattakullaha mastata'tum. Tapi kalau salat sendirian upayakan semaksimal mungkin, dan manakala tidak ada udzur yang syar'i atau tidak alas tidak ada faktor-faktor yang lain yang mengganggu atau menghalang-halanginya, upayakan apa? Renggangan tadi itu ya. Dijauhkan lengan atas dari dua sisi badannya ini. Kemudian apa barakallahu fikum, lengan bawah upayakan terangkat tidak nempel ke tanah. Naam, seperti ini. Kurang lebihnya ya. Naam, sampai-sampai karena benar-benar beliau menjauhkan naam barakallahu fikum lengan atas tadi itu dari dua sisi badannya tersebut sampai-sampai apa? Nampak putihnya dua ketiak beliau min wara'ih dari belakang. Ya, posisinya mungkin ada lengannya apa? Lebar. Karena sebagian pakaian jubah itu ada lengannya lebar sehingga nampak kalau fikum bisa nampak gitu ya kadang ya. Kalau misalkan pakaiannya pendek misalkan, bukan berarti apa? Bukan berarti tidak memakai pakaian ya. Pakaian berpakaian. Rawal Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwa benar-benar beliau ketika sholat itu bersungguh-sungguh dalam mengamalkan amalan sunnah tersebut, tidak bermudah-mudahan, santai-santai atau yang semisalnya. Kita lihat lagi. Qauluhu julusul musalli ala rijlihi al-yusra. Duduknya seorang yang sholat di atas kakinya yang kiri. Nah, jadi seperti antum duduk yang antum saksikan itu, duduk di antara dua sujud, iya enggak? Itu kan duduk iftirash. Namanya iftirash namanya ya. Antum menduduki kaki nabarakallahu fikum yang kiri, iya enggak? Kemudian menancapkan kaki yang kanan. Ujung kakinya tancapkan gini kan? Nah, paham ya? Namanya duduk iftirash namanya. Iftirash. Ewa. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam 'allama al-musii'a salatah, dikarenakan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengajarkan kepada orang yang dianggap jelek sholatnya, karena saat itu orangnya tidak tuma'ninah ya, sholatnya cepat itu ya, langsung datang Rasulullah salam, assalamualaikum. Rasulullah mengatakan waalaikumsalam, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi sholat lagi, kamu itu belum sholat, padahal sudah sholat, karena dalam sholatnya dia tidak tuma'ninah, tidak khusyuk atau bermain-main atau yang semisalnya. Nah barakallahu fikum, akhirnya apa? Rasulullah menyuruh orang tadi agar mengulangi sholatnya. Sampai di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nam diminta atau mengajari salat orang tersebut, akhirnya diajarkan kepada orang tadi. Naam. Kita lihat faqala lahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tersebut, fa idza jalasta fi wasti shalah, apabila kamu duduk di pertengahan salat, fatma'in, maka tuma'ninah, maksudnya tenang, tuma'ninah, khusyu', dan karena menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kitabnya ya, simak kalau punya kitab. Naam. Waftarish fakhidhak al-yusra summa tashahhad. Kemudian bentangkanlah naam pahamu yang kiri, kemudian tashahhudlah. Maksudnya bagaimana? Duduk, menduduki. Ya enggak? Kalau kita duduk di naam sisi apa? Duduk di kaki kiri kan gitu utaranya. Dibentangkan pahanya, kemudian kita menduduki apa? Telapak kaki yang kiri kan gitu. Naam barakallahu fikum, maksudnya adalah iftirash, kemudian barulah tasyahud. Rawahu Abu Dawud wal Baihaqi bi sanadin jayyid. Naam. Ini namanya duduk apa namanya? Duduk iftirash. Duduk iftirash ini barakallahu fikum, para ulama berbeda pendapat mengenai kapan letak-letaknya dilakukan duduk iftirash tersebut. Pendapat yang kuat wallahu alam dikuatkan juga oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimatullah alaih. Pertama, yaitu duduk iftirash dilakukan kalau dia memiliki dua tasyahud, tasyahud pertama. Faham? Naam. Kemudian kalau dia memiliki dua rakaat saja atau satu rakaat, duduknya iftirash. Salat subuh, salat id, salat istisqa, salat kusuf, kan dua rakaat semua itu. Duduknya bukan tawarruk tapi iftirash. Faham maksudnya? Naam, kalau tawarruk itu kan kita memasukkan telapak kaki kita yang kiri ke dalam apa? Di bawah telapak kaki, di bawah apa? Naam barakallahu fikum, kaki yang kanan. Kemudian kita tancapkan ujung kaki yang kanan itu. Itu namanya tawarruk. Paham ya? Tapi iftirash pertama pada apa tadi? Pertama pada tasyahud awal yang memiliki dua tasyahud. Kedua yaitu enam dilakukan pada salat-salat yang memiliki dua rakaat atau satu rakaat. Atau dilakukan dalam apa? Barakallahu fikum, sekaligus. Paham belum? Sekaligus misalkan 4 rakaat langsung, 3 rakaat langsung, itu duduknya iftirash. Paham belum? Paham ya? Misalkan 4 rakaat langsung antum, 4 rakaat salat tarawih lah tarawih. Salat tarawih kan ada 4-4-3. Nah, kalau 4 duduknya bagaimana kita? Iftirash atau tawarruk? Nah, barakallahu fikum, berdasarkan penjelasan tersebut, nah barakallahu fikum, di duduknya adalah iftirash. Paham ya? Nah, itu yang sekaligus langsung 2 rakaat langsung. Paham ya? 1 rakaat, 3 rakaat langsung, 3-4 rakaat langsung misalkan, itu nanti iftirash bukan tawarruk. Paham ya? Adapun tawarruk dilakukan pada tasyahud yang akhir yang memiliki 2 tasyahud. Ingat-ingat ya, seperti sholat apa? Duhur, sholat asar, sholat isya, itu memiliki berapa tasyahud? 2 tasyahud. Tasyahud akhir duduknya apa? Tawarruk. Naam. Kita lihat biar tambah jelas. Walima rawat Aisyah radhiyallahu anha, dan juga sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yafrush rijlahu al-yusra wa yansib al-yumna, masyaallah. Bahwasanya dahulu Rasulullah SAW membentangkan kaki kirinya dan menancapkan kaki kanannya. Faham maksudnya? Jadi kalau duduk di antara 2 sujud atau duduk tasyahud awal, itu antum bisa bayangkan enggak iftirash? Jadi membentangkan kaki kirinya didudukin nanti. Paham ya? Jadi pantat kita letakkan di atas telapak kaki yang kiri tadi itu. Kaki kanannya ditancapkan. Faham maksudnya ya? Ditancapkan itu, mau salah ya? Naam. Kita lihat, itu namanya duduk apa? Iftirash namanya. Kalau tawarruk, bagaimana kalau tawarruk? Kalau tawarruk kita memasukkan, kita duduknya, pantat kita letakkan di tanah atau lantai. Nanti sebutkan nanti ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian telapak kaki kita yang kiri kita masukkan bawah apa? Di bawah betis kaki kanan. Ya enggak? Ya kan? Kemudian kaki kanan ujung kakinya kita tancapkan. Sudah ada gambaran soalnya ya, tawarruk iftirash itu istilahnya seperti itu. Kita lihat sini. Rawahu Muslimun. Wa qalu at-tawarruk fi tasyahud al-akhir. Nah ini, tawarruk dilakukan pada tasyahud al-akhir. Bentuknya bagaimana kita lihat? Lima rawa Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, wa idza jalasa fi raka'ah al-akhirah, apabila engkau duduk pada rakaat terakhir, qaddam rijlahu nam al-yusra wa nasba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi, masyaallah. Ini jelas sekali ini ya. Nah, barakallahu fikum, apabila seorang duduk pada rakaat terakhir, maka hendaknya dia mendahulukan kaki kirinya, mendahulukan maksudnya itu didepankan. Kan enggak mungkin terdudukin. Kaki kiri kita kedepankan posisinya, kemudian apa, barakallahu fikum, kita letakkan telapak kaki tadi itu di bawah betis kaki kanan. Ada gambaran soalnya ya? Ewa. Wanas sobat ukhra, kemudian menancapkan kaki yang satunya, yang kanan. Yang ditancapkan apanya? Ujung kakinya. Ditancapkan gini posisinya. Kemudian kaki kirinya kan posisinya kan dikedepankan, dimasukkan bawah betis kaki kanan. Wa qa'ada ala maq'adatihi, kemudian dia duduk di atas pantatnya. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Pantatnya nempel langsung ke tanah atau ke lantai. Faham maksudnya? Itu namanya tawarruk. Kalau iftirash kan kita pantatnya kita letakkan di mana kalau iftirash? Di atas apa? Di atas kaki kiri kan? Ya, kalau tawarruk di atas apa? Langsung tanah atau lantai. Nah, seperti itu. Akhrajahul Bukhari wa fi hadis Rifa'ah bin Rafi' an 'inda Abi Dawud bin Raqm, dan juga di dalam hadisnya Rifa'ah bin Rafi' di dalam Sunan Abi Dawud, faida jalasta fi wasti shalah fatma'in waftarish fakhidak al-yusra thumma tashahhad. Ini mengenai ini iftirash yang ini ya. Apabila kamu duduk di pertengahan salat, nah maksudnya kalau terdiri dari dua tasyahud, pertengahan salat kamu duduk tasyahud awal, nah maka fatma'in tuma'ninahlah engkau waftarish, dan beriftirashlah, bentangkanlah nampahamu yang kiri thumma tashahhad, kemudian tasyahud. Ini yang maksudnya duduk iftirash. Faham ya gambarannya insyaallah ya. Naam. Wa qalu fi shalat, naam fi shalati wa tabrik, termasuk amalan sunnah di dalam tasyahud. Di dalam salat adalah apa? Bersolawat dan tabrik. Tabrik itu mendoakan keberkahan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala. Tabrik namanya. Tabrik itu namanya mendoakan keberkahan. Naam, paham ya? Jadi jangan keliru kalau antum mendoakan orang semoga kamu diberkahi dan mabruk. Ini termasuk lahan kekeliruan orang Arab, bahkan Selain orang Arab kadang mendoakan mabruk insyaallah. Mabruk itu bukan doa keberkahan ya. Mabruk itu adalah hewan ketika dia itu semula berdiri kemudian nah kalau bahasa zaman jerum, menderum ya. Menderum atau apa jerum bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya apa itu? Abu Kasah. Menderum. Menderum kan? Menderum gitu ya. Wah itu namanya mabruk. Barikah ya beruku ya. Nah barakallahu fikum. Nah barakah ya beruku itu maksudnya adalah menderum semua berdiri jadi apa? Turun ke bawah seperti unta, sapi, kuda atau semisalnya. Jadi kalau doakan orang semoga diberkahi mabruk tapi mubarak insyaallah. Ungkapannya gitu mubarak. Adapun yang sudah keliru alf mabruk. Pernah dengar enggak, Tum? Alf mabruk itu bukan seribu keberkahan bukan. Karena mabruk itu bukan apa? Bukan doa untuk keberkahan. Kalau keberkahan mubarak. Nah, kalau tabrik baru benar. Karena barakah yubariku tabrik mendoakan keberkahan. Fayusan lil musalli an yusalliya 'alan nabi sallallahu karena fi tasyahud akhir. Disunnahkan bagi orang yang salat untuk bersalawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan pada tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal sampai mana kemarin? Sampai apa syahadatain, ya enggak? At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sampai situ aja. Tasyahud yang akhir, paham ya? Atau tasyahud yang kedua, barulah apa? Barulah dia nanti menambahkan salawat Ibrahimiyah, dikenal dengan salawat Ibrahimiyah, paham ya? Kita lihat. Lima warada annahu kana sallallahu alaihi ala nafsihi fi tasyahud awal wa akhirih. Sebagaimana telah datang bahwasanya dahulu Rasulullah SAW beliau bersalawat atas dirinya pada tasyahud awal dan juga yang lainnya. Ini nah barakallahu fikum sebagaimana yang kuatkan sebagian ulama hatta tasyahud awal pun sampai syahadat juga. Sampai apa? Salawat juga. Tapi yang rajih wallahu alam dikuatkan juga Syekh Muhammad bin Hizam kalau tasyahud awal cukup sampai syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Paham ya? Tasyahud kedua terakhir tadi baru ditambahin salat Ibrahimiyah. Setelah membaca salat Ibrahimiyah membaca apa? Berlindung dari empat perkara. Setelah berlindung dari empat perkara mau tambah doa lagi bisa. Apa doa yang masyhur yang diajarkan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal? Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selesai. Paham ya? Itu diantaranya. Nah barakallahu fikum doa-doa. Kita lihat di sini. Kama rawahu Abu Awanah fi Shahih wa Nasa'i. Wa qalu ad-du'a fi tasyahud akhir. Dan termasuk amalan sunnah berdoa pada tasyahud akhir. Ini maksudnya berdoa kapan doanya dibaca? Doa ini dibaca setelah berlindung dari empat perkara itu. Belum. Karena berlindung dari empat perkara kemarin ternyata apa? Amalan tersebut ada nah perbedaan pendapat, ada yang kata sunnah, ada yang kata wajib. Paham ya? Oleh karena itu ya mau tidak mau kita baca aja. Biar lebih tenang kita baca. Setelah itu nanti kok imamnya agak panjang, baca doa yang lain. Apakah doanya hanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik? Tidak, doanya bebas. Karena lafaznya umum kita lihat. Lima warada fil hadis umma liyatakhayyar min ad-du'a ma syaa. Riwayat Bukhari. Kemudian setelah membaca berlindung dari empat perkara tersebut maka hendaknya dia memilih doa apa yang dia sukai. Berarti bebas dan ya, doanya bebas. Cuman upayakan pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Semaksimal mungkin kita upayakan mempelajari pakai bahasa Arab. Walaupun lafaz-lafaznya bikinan sendiri tidak masalah. Seperti contohnya, Allahumma rzuqna ya razzaq, Allahumma ighfir lana ya ghafar, Allahumma yassir lana umurana, wa wasi' rizqana, wa barik fi. Doa-doa bikinan sendiri tidak masalah, tapi bahasa Arab. Paham ya? Adapun selain salat, bebas mau pakai bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Arab, bahasa Melayu, Sunda, Jawa pun enggak masalah kalau di luar salat. Adapun dalam salat upayakan pakai bahasa Arab. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat waqad waradat ad'iyatun fi dzalik taqaddam dzikru tarfin minha fi ad-dars at-tasi' falyuraji'. Dan sungguh telah lewat enam doa-doa yang lain berkaitan masalah tersebut sebagaimana telah kita lewati dan sungguh telah datang doa-doa mengenai doa yang dibaca setelah meminta perlindungan dari empat perkara tersebut. Nah barakallahu fikum sebagaimana sudah kita lewati penyebutan diantaranya yaitu pada pelajaran yang ke-9 falyuraji' jika mau maka lihatlah ke sana. Faham maksudnya ya? Jadi kesimpulannya membaca doa tersebut bebas atau khusus? Bebas. Intinya upayakan pakai bahasa apa tadi? bahasa Arab dibaca setelah berlindung dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Setelah itu baru antum doa bebas. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, juga boleh. Atau doa tadi itu yang Rasul ajarkan kepada siapa? Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibaratik. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita ambil dikit lagi. Wa qalu al-jahr fil qira'ah. Mengeraskan bacaan termasuk sunnah. Jadi kalaupun seandainya antum bacanya kok enggak keras, padahal posisinya itu sholat yang jahriyah, itu tidak sampai membatalkan sholat. Paham ya? Maghrib, isya, subuh misalkan. Seharusnya apa? Keras kan harusnya. Ternyata itu lupa, batalnya pelan. Tidak sampai membatalkan sholat. Kita lihat sini. Waljahan fil qira'ah, dan mengeraskan bacaan. Qala al-imam Ibn Qudamah rahimah ta'ala. Ibn Qudamah ma'ruf. Termasuk salah satu ulama ahli sunnati wal jamaah. Beliau punya karangan kitab fikih yang sangat terkenal. Kitab apa? Kitabnya apa? Sebagai rujukan yang sering kita jumpai kalau malam-malam itu. Kitab apa? Siapa yang ingat? Al-Mughni. Kitab Al-Mughni. Kitab rujukan, bagus sekali itu ya. Kalau punya harta, lebih beli kalau punya harta ya. Nah, karena apa? Kitab bagus sekali. Kitabnya tergantung cetakannya. Cetakan Saudi agak tebal, berjilid-jilid. Kalau cetakan Mesir ya mungkin agak murah harganya. Paham ya? Cuman kalau anak sarankan kalau punya rezeki, beli yang cetakan Saudi. Karena apa? Karena kalau antum baca itu puas rasanya. Karena cetakannya tebak, cetakannya itu kuat sekali gitu. Paham ya? Ininya itu enggak kendor. Kalau cetakan Mesir kan kadang dibuka berapa kali langsung langsung rusak biasanya gitu ya. Itu sekedar saran. Dan seringnya kalau cetakan Saudi itu akurat. Akurat, mu'tamad, jadikan rujukan mu'tamad itu ya. Enggak ada kekurangan dalam artian kekurangan cetakan atau semisal ma'ruf itu ya. Naam, kita lihat. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, al-jahru fi mawadi' al-jahr wal israr fi mawadi' israr. Masyaallah. Mengeraskan bacaan di tempat-tempat yang dikeraskan dan memelankan bacaan di tempat-tempat yang pelan. Kalau yang keras salat apa saja? Bacaan yang keras salat apa aja? Yang dikeraskan bacaannya ketika salat, salat apa aja? Maghrib? Maghrib, isya, terus subuh, zuhur. Enggak, ya, maghrib, isya, subuh itu ya. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, mujma'un 'ala istihbabihi, telah sepakat para ulama ijma' tentang apa sunnahnya. Walam yakhtalif al-muslimun fi mawadhi'ihi, dan tidak ada kaum muslimin yang berselisih atau silang pendapat mengenai tempat-tempatnya. Maghrib, isya, subuh, enggak ada mengatakan zuhur juga iya, enggak ada. Paham ya? Isya itu bacanya pelan, enggak ada juga. Sepakat semuanya sudah ya. Maghrib, isya, subuh sepakat bacanya keras. Paham ya? Zuhur, asar sepakat bacanya pelan, itu sudah sepakat itu. Wal aslu fi dzalik, dan dalilnya mengenai hal tersebut, nam al aslu sini kadang maknanya dalil. Jadi al aslu maknanya macam-macam. Kalau untuk masalah seperti ini, wal aslu bidzalik wa dalil gitu ya artinya. Nah, wal aslu bidzalik, dan landasannya dalilnya mengenai perbuatan tersebut, fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad sabata dzalika bin naqlil khalaf anis salaf, dan sungguh nah barakallahu fikum telah datang mengenai hal tersebut dengan penukilan orang-orang nah belakangan dari para salaf. Paham belum? Jadi lafaz al aslu itu terkadang artinya sumber, terkadang artinya landasan pokok, terkadang artinya apa aslu itu? Dalil. Paham ya? Nah, fal aslu fi hadil masalah, dalil dalam masalah ini ngartikannya gitu. Itu ungkapan para ulama, terkadang seperti itu harus kita pahami. Wa qaluhu mazada anil Fatihah. Ini kita baca yang terakhir nih ya. Kata beliau, bacaan selebihnya dari surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah apa hukumnya kemarin? Wajib rukni, rukun. Sehingga jangan ditinggalkan Al-Fatihah ya. Kalau antum sholat kok gak baca Al-Fatihah, gak sah sholatnya. Itu pendapat yang kuat. Dengan dalil yang sangat kuat. Hadisnya siapa kemarin? Hadisnya Ubadah bin Samit, muttafaqun alaih. Dihafal itu ya. La sholata liman lam yakra' bi fatihatil kitab. Pendek, simpel. Tapi apa? Kuat sekali. Hadis tersebut mengenai apa? Nah, bahwasannya sholat surat Al-Fatihah adalah rukun. La sholata liman lam yakra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau sholat upayakan jangan nunggu ruko. Kalau gak ada darurat, gak ada udzur syar'i. Kalau mungkin di belakang ada darurat udzur syar'i, mungkin lagi buang air besar atau buang air kecil, lain lagi pembahasannya. Tapi kalau menyengaja nunggu ruko, sangat keliru. kemudian dia tidak menambah rakaat, dia belum baca surat Al-Fatihah. Kurang. Paham ya? Upayakan semaksimal mungkin surat Al-Fatihah tidak terluputkan. Memang ada silang pendapat, ada perselisihan di antara ulama, namun yang rajih wallahu a'lam sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, dikuatkan juga oleh Syekh Muhammad bin Hizam dan juga Syekh Mukbil bin Hadil Wadi dan juga yang lainnya, bahwasanya surat Al-Fatihah ruknun min arkanis shalah, rukun. Sehingga yang namanya rukun mau tidak mau harus ditunaikan. Selebihnya bagaimana? Selebihnya bacaan surat pendek sunnah, kita lihat. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, inna qira'atas surati ba'dal Fatihah masnunatun fi raka'atain min kulli salatin la na'lam fi hadha khilafan. Masyaallah. Kata al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, sesungguhnya membaca surat setelah Al-Fatihah sunnah hukumnya, disunnahkan, masnunah, mustahabbah, mandubah, artinya sama. Masnunah, mustahabbah, mandubah, artinya sama. Cuman beda istilah saja. Hukumnya sunnah fi rak'atain, pada dua rakaat min kulli salatin, pada setiap salat. Mau salat subuh, salat duhur, salat asar, dua rakaat tersebut disunnahkan membaca apa? Surat-surat pendek atau surat yang dia mampu. Faham maksudnya ya? Nah, adapun dua rakaat terakhir, duhur, asar, isya, itu kan empat rakaat. Dua rakaat terakhir cukup Al-Fatihah saja. Naam. Sehingga antum kadang saksikan imam, kenapa dua rakaat terakhir kok cepat ya? Kok agak cepat, agak pendek? Memang enggak baca surat lagi gitu loh. Kalau dua rakaat pertama memang agak panjang karena baca surat tadi itu. Naam. Kita lihat. La na'lam fi hadha khilafan. Kami tidak mengetahui dalam masalah ini ada perselisihan. Berarti tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Naam barakallahu fikum, seperti itu. Wa mimma yusan jahrul imam bitakbir, dan termasuk perkara yang sunnahkan adalah apa? Seorang imam mengeraskan dengan takbir. Jadi jangan orang jadi imam kok Allahu Akbar. Oh ya, misalnya itu nang keras, dikeraskan Allahu Akbar. Biar yang belakang itu dengar. Paham ya? Jadi para ulama sampai menyebutkan kalau ternyata semula dia suaranya keras tapi jamaahnya banyak, yang belakang kok enggak dengar, boleh namanya isalus saut, menyampaikan suara. Yang belakang boleh ngikutin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar sampai belakang. Tapi zaman sekarang cukup dengan speaker. Maksudnya apa? Maksudnya dia pakai speaker, belakang dengar semuanya kan itu. Tapi zaman dahulu ketika barakallahu fikum jamaahnya banyak, enggak memungkinkan suaranya keras sampai belakang, yang belakang boleh menyambungkan suara, boleh. Paham ya? Tapi kalau suara udah keras, safnya dua saf, tiga saf, kemudian imamnya sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, enggak boleh. Itu mah enggak syariatkan ya. Makmum cukup baca apa? Rabbana walakal hamdu. Itu ingat-ingat, kita lihat. Wa mimma yusan jahrul imam bitakbir, termasuk perkara yang sunnahkan oleh seorang imam mengeraskan takbir. Liqaulihi sallam, dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara imam fakabbiru, apabila imam takbir, bertakbirlah kalian. Kita takbir pelan, imam keras. Paham ya? Wa bitasmi, dan juga ketika tasmi, apa tasmi? Sami Allahu liman hamidah. Kita lihat sini. Liqaulihi wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Masyaallah. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian, yaitu makmum, ucapkan apa? Rabbana walakal hamdu. Paham ya? Ini termasuk perkara yang perlu kita ketahui, karena ada orang yang klasik keliru. Dia gayanya khusyuk, masyaallah. Sami Allahu liman hamidah, ikut juga. Sami Allahu liman hamidah. Keliru. Paham ya? Anda pernah jumpa itu ya? Ya mungkin antum juga pernah jumpa, tapi keliru seperti itu. Makmum diam aja. Makmum cukup Rabbana walakal hamdu. Walaupun dia ngikutin sami Allahu liman hamdu. Enggak di apa? Tidak dianjurkan. Kalau makmum cukup apa? Rabbana walakal hamdu. Kita lihat. Wa yusar na'ma tawayasna barakallahu fikum wa yasir. Makmum wa munfarid. Makmum dan munfarid memelankan takbirnya. Jadi takbirnya pelan kalau makmum. Jangan ikut-ikutan Allahu Akbar. Pelan-pelan. Kecuali apa tadi? Isalus saut, menyampaikan suara yang di belakang boleh. Tapi zaman sekarang alhamdulillah dimudahkan dengan adanya apa? Speaker ini ya, atau mic ini ya, sehingga enggak perlu menyambungkan suara, orang kedengaran semua sampai belakang. Faham maksudnya ya? Karena imaman macam-macam, ada suaranya pelan, suaranya keras, sehingga apa yang seperti itu perlu di seperti itu perlu diperhatikan. Kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, yang terakhir ini, imam ketika membaca enam takbir atau tasmi', upayakan dikeraskan agar makmum mendengar. Na'am barakallahu fikum, nasallahu assalamatul afiyah walhamdulillah rabbil alamin.